الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الشيخ حفظه الله تعالى membuka pembahasan beliau dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan dua kalimat syahadah serta salawat kepada Nabiullah alaihi salatu wassalam, keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya. Fa mawdhu'una al-laila kama qara'tum wa 'alimtum. Maka pembahasan kita pada malam hari ini sebagaimana yang kalian telah membacanya dan kalian telah mengetahui. Sayakunu biiznillahi jalla wa ala fi tadarusi risalatin azimatin muhimmah. Adalah pembahasan tentang satu risalah yang sangat mulia, yang sangat agung dan yang sangat penting. Wahya risalatu al-maratibis sab'. Yaitu risalah yang berjudul al-maratibus sab', yaitu tingkatan-tingkatan yang tujuh. المراتب السبع الواجبة تجاه الأوامر الشرعية. Tujuh tingkatan yang wajib di dalam menyikapi perintah-perintah syariat. فإن الله سبحانه وتعالى إذا أمر عباده بأمر. Apabila Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-hambanya dengan satu perintah. كان عليهم تجاه هذه الأوامر واجبات. Maka mereka di dalam menyikapi perintah-perintah tersebut ada kewajiban-kewajiban yang harus mereka tegakkan. Hadhihi risalatu hiya jawabun li su'alin huwa. Maka risalah ini adalah merupakan jawaban terhadap sebuah pertanyaan, yaitu idza sa'alaka sa'ilun faqal. Apabila ada seorang bertanya kepadamu lalu dia mengatakan, ma wajibul abdi idza amarahu Allah bi amrin. Apa kewajiban seorang hamba ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadanya dengan satu perintah? Qabla ad-dukhuli fi ar-risalati wa ma tahtawihi min masail wa fawaid. Maka sebelum kita memasuki inti dari pembahasan risalah ini dan apa yang terkandung di dalamnya dari berbagai macam permasalahan dan faedah, i'lam akhi al-muslim wa a'lami ukhti al-muslimah. Maka hendaknya engkau mengetahui wahai saudaraku muslim dan saudariku muslimah, anna hadhihi al-maratib as-sab', bahwa empat atau tujuh dari tingkatan ini wajibatun, adalah merupakan kewajiban tijah al-awamir syar'iyyah, dalam menyikapi perintah-perintah syariat. Sawa'an kana al-amru min Allah fil Qur'an. Apakah perintah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, atau kana al-amru minan nabiy sallallahu alaihi wasallam, ataukah perintah itu datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa innahu alladhi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tidaklah mengucapkan sesuatu berdasarkan hawa nafsu, namun apa yang beliau sampaikan merupakan wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Al-amru al-maqsud fi hadhihi ar-risalah al-amru asy-syar'i. Maka perintah yang dimaksud di dalam risalah ini adalah perintah syariat. Kama amara bihi ar-rasul faqad amara Allah bihi. Maka apa yang diperintahkan oleh Rasul, maka itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa athi'u Allah wa athi'u ar-rasul. Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul. والآيات في هذا الباب كثيرة. Dan ayat-ayat di dalam permasalahan ini banyak sekali. أيها الإخوة الكرام. Maka para ikhwah yang mulia sekalian. من خلال قراءة العنوان. Dari sela-sela pembacaan judul risalah ini. والتأمل في هذا المضمون. Dan memperhatikan kandungan yang terdapat di dalamnya. سنجد شيئين. Maka kita akan menemukan dua perkara. سنجد أن هناك أمرا أمر الله به أو أمر به رسوله. Maka kita akan mendapati bahwa di sana ada perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau yang diperintahkan oleh rasulnya. كالأمر بالتوحيد والصلاة والزكاة وبر الوالدين وغير ذلك. seperti perintah kepada tauhid, perintah kepada salat, perintah untuk berpuasa, perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua dan yang lainnya. Hadza huwa asy-syai'ul awwal. Ini adalah perkara yang pertama. Amrullahi atau amru rasulih. Yaitu perintah Allah Subhanahu wa taala atau perintah rasulnya. Wa sanajidu anna hunaka syai'an akhar. Dan kita akan mendapati bahwa di sana ada sesuatu yang lain. Sanajidu anna hunaka awamir wa wajibatin. Maka kita akan mendapati bahwa di sana ada perintah-perintah dan kewajiban-kewajiban. وهي المراتب الواجبة المتعلقة بذلك الأمر الشرعي الذي أمر الله به. Yaitu tingkatan-tingkatan yang wajib yang berkaitan dengan perintah yang terdapat di dalam syariat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. ومعنى ذلك dan makna tentang hal tersebut أننا مأمورون بأوامر وواجبات شرعية. Bahwasanya kita diperintahkan untuk menjalankan perintah dan kewajiban-kewajiban syar'i. وفي كل أمر وواجب منها نحن أيضا مأمورون بمراتب واجبة تجاه هذا ذلك الأمر. Dan pada setiap perintah tersebut dan pada setiap kewajiban itu kita pun diperintahkan untuk senantiasa mengikuti urutan-urutan atau tingkatan-tingkatan kewajiban di dalam menyikapi perintah itu. وقبل الدخول في موضوع الرسالة وهذا المتن. Maka sebelum kita memasuki judul dari risalah ini dan pembahasan yang terdapat di dalamnya. قبل الدخول في الواجبات المتعلقة بالمراتب. Sebelum kita memasuki pembahasan tentang tingkatan-tingkatan kewajiban yang terdapat di dalam pembahasan risalah ini. يحسن بنا أن نقدم بذكر القسم الأول. Maka merupakan hal yang baik bagi kita untuk memulai pembahasan tentang bahagian yang pertama. وبعض ما فيه من قواعد وأصول ومسائل مهمة. Dan sebagian yang terdapat di dalamnya dari kaidah-kaidah dan permasalahan-permasalahan atau kewajiban-kewajiban yang penting. مما هو متعلق بالأمر الشرعي عموما. Dari hal-hal yang berkaitan dengan perintah syariat secara umum. فالأمر الشرعي عموما ينبغي معرفة بعض المسائل وفهمها أو فهمها. Maka sebahagian daripada perintah-perintah syar'i tersebut merupakan hal yang wajib bagi seseorang untuk memahaminya dengan baik. ثم بعد ذلك يكون الكلام عن المراتب الواجبة تجاه الأمر. Lalu kemudian setelah itu maka kita akan membahas tentang tingkatan-tingkatan kewajiban di dalam menyikapi perintah tersebut. وما يتعلق بهذه المراتب من قواعد ومسائل بإذن الله. Dan hal-hal yang berkaitan dengan tingkatan-tingkatan yang terdapat di dalam risalah ini berupa kaidah-kaidah dan permasalahan-permasalahan. فعندنا قسمان مهمان. القسم الأول القواعد والأصول والمسائل المهمة المتعلقة بالأمر الشرعي عموما. Maka di sini ada dua pembahasan atau dua pembahagian yang akan kita jelaskan. Pembahagian yang pertama kaitannya dengan kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip serta permasalahan-permasalahan penting yang berkaitan dengan perintah syariat itu secara umum. فعندنا القسم الثاني القواعد والأصول والمسائل المهمة أيضا المتعلقة بالمراتب السبع خصوصا. Dan ada pula pembahagian yang kedua yang berkaitan dengan kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip serta permasalahan-permasalahan penting yang berkaitan dengan tingkatan-tingkatan yang tujuh secara khusus. فَمِمَّا يَتَعَلَّقُ بِالْقِسْمِ الْأَوَّلِ وَهُوَ الْقَوَاعِدُ وَالْمَسَائِلُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْأَمْرِ الشَّرْعِيِّ عُمُومًا. Adapun yang berkaitan dengan bahagian yang pertama yaitu kaidah-kaidah serta prinsip-prinsip dan permasalahan-permasalahan penting yang berkaitan dengan perintah syariat secara umum. القاعدة الأولى. قاعدة yang pertama. إن الله سبحانه وتعالى لم يخلق خلقه سدى وهملا. Bahwa Allah سبحانه وتعالى tidaklah menciptakan makhluknya dalam keadaan dibiarkan begitu saja. بل خلقهم وجعلهم موضعا للتكليف ومحلا للأمر والنهي. Namun Allah عز وجل menciptakan mereka lalu kemudian menjadikan pada diri mereka sebagai bentuk beban bagi mereka untuk menjalankan perintah dan larangan. Allah Ta'ala, ayahsabul insanu an yutraka suda? Allah Jalla wa'ala berfirman yang artinya, apakah manusia itu menyangka bahwa dia akan ditinggalkan begitu saja? Ay muhmalan mu'attalan la yu'maru wa la yunha wa la yuthabu wa la yu'aqab? Yaitu menjadi seorang makhluk yang ditinggalkan begitu saja, yang diterlantarkan, tidak ada perintah kepadanya, tidak ada larangan kepadanya, dan tidak ada pahala serta hukuman. Hadzal kalamu ukhrija makhraj al-inkar ala man za'ama dhalik. Maka ayat Allah Subhanahu wa taala ini dari firman Allah Azza wa Jal ini menjelaskan sebagai bentuk pengingkaran terhadap orang yang menyangka bahwa manusia dibiarkan dan diterlantarkan tanpa ada perintah dan larangan. Wa huwa dalilun ala husni at-taklif wal amri wan nahy. Dan ini adalah merupakan dalil yang menunjukkan adanya beban yang diperintahkan kepada hamba tersebut berupa perintah dan larangan. Wa dalilun ala anna qubh tarkihi sudan mu'attalan amrun mustaqirrun fil futuri fil fitri wal uqul. Dan juga menunjukkan bahwasanya meninggalkan perintah dan larangan tersebut adalah merupakan perkara yang sangat buruk sekali berdasarkan fitrah, demikian pula berdasarkan akal. فَخَلْقُ الْخَلْقِ سُدًا وَهَمَلًا دُونَ أَمْرٍ وَلَا نَهِي مُنَافٍ لِكَمَالِ حِكْمَةِ اللَّهِ وَعِزَّتِهِ وَرُبُوبِيَّتِهِ. Maka ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Azza wa Jalla menciptakan hamba-hamba tersebut, apabila Allah menciptakannya dalam keadaan tidak ada perintah dan larangan terhadap mereka, ini adalah merupakan perkara yang sangat bertentangan dengan hikmah yang Allah Azza wa Jalla tetapkan kepada hamba-hambanya. Wa hikmatullahi ta'ba wa tamna an yakhluqa khalqahu sudan wa hamalan duna amrin wa la nahy. Dan hikmah Allah Subhanahu wa taala enggan untuk sejalan dengan diciptakannya makhluk, diciptakannya apa yang telah menjadi ciptaan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mereka ditinggalkan begitu saja tanpa ada perintah dan larangan. وهذه القاعدة لها علاقة بالقاعدة الثانية وهي. Maka kaidah ini memiliki keterkaitan dengan kaidah yang kedua, yaitu أن تعلم أيها المسلم وأن تعلمي أيتها المسلمة. Bahwa hendaknya engkau wahai saudaraku muslim dan saudariku muslimah mengetahui أنه لا معنى للحياة بدون أمر ولا نهي. Bahwasanya tidak ada makna dan tidak ada arti dari kehidupan ini tanpa ada perintah dan larangan. Fal insanu tahsul lahu al insaniyah biqadri ma tahsul lahu al ibadatu allati li ajliha khuliq. Maka seorang manusia dia akan menjadi sosok sebagai manusia itu sesuai dengan kadar dia melakukan ibadah yang dengannya dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala karenanya. فبقدر تحقيقه للأوامر الشرعية بمراتبها العلية تكون حياته لها قدر ومعنى وفائدة. Maka sesuai kadar seorang hamba tatkala dia mewujudkan perintah-perintah syariat berdasarkan tingkatan-tingkatannya yang mulia tersebut, maka kehidupannya pun memiliki arti, memiliki makna dan memiliki faedah dan manfaat. ومن رفض الانقياد والامتثال للأوامر الشرعية فقد انسلخ من الإنسانية فصار حيوانا بل دون الحيوان إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. Dan barang siapa yang menolak sikap ketundukannya kepada Allah dalam menjalankan perintah-perintah syariat, maka sungguh dia telah keluar dari sifatnya sebagai manusia sehingga ia menjadi hewan, bahkan tingkatannya di bawah tingkatan hewan. Di dalam firman Allah Azza wa Jal, Inhum illa kal'an'am balhum adallu sabila. Tidaklah mereka melainkan seperti hewan-hewan ternak, bahkan mereka lebih sesat jalannya. Wa ba'da fahmi hatain al-qa'idatain al-azimatain ya'ti su'alun. Maka setelah kita memahami dua kaidah yang mulia ini, maka di sini timbul pertanyaan. Idza 'arafna anna Allah khalaqa al-khalqa li'ibadatihi wa likay ya'murahum wa yanhahum. Apabila kita telah mengetahui bahwa Allah Azza wa Jalla menciptakan hamba-hambanya dengan tujuan agar mereka beribadah kepada Allah dan agar kemudian Allah memerintah mereka dan melarang mereka. Al-qa'idatu tsalitsah. Maka kaidah yang ketiga adalah annallaha lam yatrukhum hamala. bahwa Allah min al-bayan wa at-tawdih wa al-irsyad, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidaklah membiarkan mereka begitu saja tanpa memberikan penjelasan dan penerangan kepada mereka. Khalaqahum li'ibadatih, Allah Jalla wa Ala menciptakan mereka dengan tujuan beribadah hanya kepadanya. Amarahum wa nahahum, lalu kemudian Allah Azza wa Jalla memerintah mereka dan melarang mereka. Wa ma'a dhalika lam yatruk al-bayana wat-tawdih wal-irsyad ila anwa'il awamir wan-nawahi, dan bersama dengan itu semua Allah Azza wa Jalla tidaklah meninggalkan untuk menjelaskan kepada mereka, memberikan penerangan dan bimbingan kepada mereka dari berbagai macam jenis perintah-perintah dan larangan. Bal arsyadahum wa fassala lahum dhalika ahsana tafsil wa awdahahu ahsana tawdih, namun Allah Subhanahu wa taala membimbing mereka dan merinci kepada mereka dengan rincian yang terbaik dan menerangkan dengan sebenar-benar penerangan dan sebaik-baik penjelasan. Fil Qur'anil Karimi wa ala lisan nabiyyih sallallahu alaihi wasallam, melalui Al-Qur'anul Karim, demikian pula melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Al yawma akmaltu lakum dinakum, Allah jalla wa ala menyebutkan al yawma akmaltu lakum dinakum, bahwa pada hari ini aku telah sempurnakan agama ini untuk kalian. Ma farratna fil kitabi min syai, dan Allah Jalla wa'ala juga menerangkan ma farratna fil kitabi min syai', kami tidaklah menelantarkan sesuatu apapun di dalam kitab kitabullah. Wal ayatu fi hadha kathirah wan nususun nabawiyyatu akthar wa akthar, dan ayat-ayat tentang hal ini banyak sekali. Demikian pula nas-nas yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih banyak lagi jumlahnya. Fa Allah subhanahu wa ta'ala alzama ibadahu بأوامر ونواه وأرشدهم إلى ما فيه خيرهم وصلاحهم إجمالا وتفصيلا. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka dan menerangkan kepada mereka dengan berbagai macam penjelasan-penjelasan yang mengarahkan kepada mereka kepada jalan-jalan kebaikan. وأعطاهم الله سبحانه وتعالى الوسائل التي بها يميزون طريق الخير وطريق الشر. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada mereka berbagai macam sarana-sarana yang dengannya mereka mampu membedakan mana jalan kebaikan dan mana jalan keburukan. Inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura. Sesungguhnya kami telah menerangkan dan merinci jalan itu, maka ada yang bersyukur dan ada pula yang menjadi kafir. Allah Subhanahu wa ta'ala yassara li'ibadihi at-turuq allati tumakkinuhum min al-'ilmi wal-'amal. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberi kemudahan kepada hamba-hambanya berbagai macam jalan-jalan yang memungkinkan bagi mereka untuk berilmu dan beramal. Min dhalika al-qalbu was-sam'u wal-basaru wal-jawarih ni'matan minhu wa tafdhilan subhanahu wa ta'ala. Dan termasuk di antara sarana itu adalah hati, demikian pula pendengaran, penglihatan dan anggota tubuh kita yang merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Walakinahu subhanahu ba'da an a'ta ibadahu dhalika kullahu, akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan berbagai macam sarana itu kepada hamba-hambanya, wa yassara lahumul wasa'ila wat-turuq, dan Allah jalla wa ala telah memberi kemudahan kepada mereka berbagai macam sarana dan jalan-jalan menuju kepada kebaikan itu. In qasama an-nasu ba'da hadha kullihi ila qismayn, maka manusia pun mereka terbagi menjadi dua bahagian. Al-qismul awwal man ista'mala tilka al-jawarih wal wasa'il fi ta'atillah, bahagian yang pertama ada yang menggunakan wasilah-wasilah dan sarana-sarana tersebut, demikian pula anggota tubuhnya dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa salaka biha at-tariq alladhi arshadahu Allah ilayh, dan dia pun menempuh jalan yang Allah Subhanahu wa taala telah membimbing kepadanya. Wa lam yanharif anhu, dan dia tidak menyimpang dari jalan itu. Faqama bi syukri rabbih, maka ia pun tegak di dalam bersyukur, mensyukuri apa yang telah Allah berikan. Wa sa'a bidzalika ila mardhatillah, dan dia pun beramal menuju kepada hal-hal yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Fahani'an lahu, maka ini adalah merupakan kenikmatan baginya. Al-qismu tsani, bagian yang kedua. Man ista'mala hadhihi al-jawarih fi hawahu wa raghabatihi wa shahawatihi, ada orang yang memanfaatkan anggota tubuhnya tersebut untuk mengikuti hawa nafsunya dan apapun yang menjadi kehendak dan syahwatnya. وَانْحَرَفَ عَمَّا أَرَادَهُ اللَّهُ رَبُّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Dan dia menyimpang, menjauh dari apa yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jal sebagai Rabbnya. وَلَمْ يَعْرِفْ حَقَّ خَالِقِهِ فِي هَذِهِ النِّعَمِ وَالْجَوَارِحِ. Dan dia tidak mengetahui hak dari Allah Azza wa Jal yang menciptakannya, yang telah memberikan kepadanya anggota tubuh dan kenikmatan itu. فَمَا حَالُهُ وَمَا عَاقِبَتُهُ. Maka apa keadaan orang yang seperti ini dan apa pula akibatnya? Innahu yakhsaru fi dhalika al-yawm al-'azim. Sesungguhnya dia akan merugi pada hari yang besar nanti. Wa yahzanu huznan tawilan idza su'ila 'an tilka al-jawarih wa an-ni'am. Dan dia akan bersedih dalam sedih yang berkepanjangan ketika dia ditanya tentang anggota tubuhnya dan tentang kenikmatan yang diberikan kepadanya. Limadha? Mengapa demikian? لأنه لا بد من الحساب ومن السؤال عن حق هذه الأعضاء والجوارح والنعم. Sebab merupakan satu hal yang pasti, seorang hamba pasti akan dihisab dan dia pasti akan ditanya tentang berbagai macam kenikmatan itu, tentang anggota tubuh yang Allah Azza wa Jalla berikan pada dirinya. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. Di dalam Al-Quran Al-Karim disebutkan inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati itu semua akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentangnya. Al-qa'idatu ar-rabi'ah. Kemudian kaidah yang keempat. Min al-qawa'id al-muta'alliqati bil amri asy-syar'i 'umuman. Termasuk di antara kaedah yang berkaitan dengan perintah syariat secara umum. Al-qa'idatu hiya. Kaedah yang keempat itu adalah. Annal amra syar'iyya ya'ni wujud al-maslahati wal-khairi wal-naf'i wal-rahmati lil-abdi fi dhalika al-fi'li alladhi umira bihi. Maka perintah syar'i yaitu adanya kemaslahatan dan adanya kebaikan, adanya manfaat dan rahmat yang kembali kepada hamba tersebut ketika ia melakukan perbuatan itu. Madza tufiduna hadhihi alqa'idah? Apa faedah yang kita dapatkan dari kaidah ini? Tufiduka fawaida 'azimah min ahammiha. Maka kaidah ini akan memberikan manfaat dan kemaslahatan untukmu, yang terpenting adalah annaka ayyuhal 'abd, bahwa engkau wahai seorang ayah, seorang hamba. إذا سمعت الله يأمر بأمر أو سمعت رسوله صلى الله عليه وسلم يأمر بأمر. Bahwasanya ketika engkau mendengarkan Allah Jalla wa Ala memberikan sebuah perintah, demikian pula Rasulnya sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sebuah perintah. فاعلم أن ذلك الأمر رحمة ومصلحة وسعادة ونجاة لك في دينك ودنياك. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya perintah itu akan menjadi rahmat bagimu, akan menjadi kemaslahatan, kebahagiaan dan keselamatan bagimu wahai hamba untuk kehidupan duniamu, demikian pula akhiratmu. Fi'lul ma'murati syar'iyyah hayatul qalbi wa ghidha'uhu wa zinatuhu wa sururuhu wa qurratu 'ainihi wa ladzatuhu wa na'imuhu. Maka menegakkan serta melakukan hal-hal yang diperintahkan itu, itu akan memberikan kehidupan pada hati seorang dan akan menghidupkan hati itu, akan menghiasinya dan memberikan kegembiraan pada dirinya, dan akan menjadikan sebuah kenikmatan, kelezatan yang dia rasakan. Fa idza qara'a al-'abdu amran aw sami'a amran syar'iyyan fayajib 'alaihi an ya'taqida wa an yuqina anna fihi al-khaira wal maslahah. Maka apabila seorang hamba membaca sebuah perintah atau mendengarkan satu perintah syariat, maka merupakan kewajiban baginya untuk meyakininya dan mengetahui bahwa dalam perintah itu terdapat kebaikan dan kemaslahatan. Hadhihi mas'alatun muhimmah. Maka ini merupakan permasalahan yang penting. Al-amru dalilun ala anna al-fi'l al-ma'mura bihi maslahatun khalisatun aw rajihah. Bahwa sebuah perintah yang terdapat di dalam nas itu adalah merupakan dalil yang menunjukkan bahwa perbuatan yang diperintahkan itu pasti akan menimbulkan kemaslahatan apakah kemaslahatan yang murni atau maslahatnya jauh lebih besar. Lakinnana nahnu al-bashar, akan tetapi kita sebagai manusia, lijahlina wa qillati ilmina wa basiratina, disebabkan karena kejahilan kita dan minimnya ilmu yang kita miliki dan pengetahuan kita, qad na'lamu wujuhan min hadhihi al-masalih wal hikam, terkadang kita mengetahui sisi-sisi kemaslahatan dan hikmah tersebut, wa qad na'lamu ba'daha wa qad la na'lamuha, dan terkadang kita mengetahui sebahagiannya saja dan terkadang pula kita tidak mengetahui hikmahnya. Lakinnana ala kulli halin nuqinu wa najzimu annahu la ya'muru illa bima maslahatuhu khalisatun aw rajihah, akan tetapi dalam kondisi apapun kita senantiasa meyakini dan memastikan bahwa tidaklah syariat itu memerintahkan kepada sesuatu melainkan kepada sesuatu yang maslahatnya murni atau kemaslahatannya yang lebih mendominasi. Amarallahu bi'ifa'il lihyah, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk membiarkan jenggot. Hadzal amru lahu hikamun wa masalih katiratun wa mutaaddidah, maka perintah yang datang dari syariat ini di dalamnya terdapat banyak sekali kemaslahatan, banyak hikmah-hikmah yang terdapat di dalamnya. Wa ma'a dzalika nahnu نمتثل الأمر الشرعي ولو لم تتضح لنا المصالح والحكم. Namun bersamaan dengan itu semua, kita tetap harus menjalankan perintah-perintah syariat walaupun kita tidak mengetahui apa hikmah dan kemaslahatannya. المرأة مأمورة بالستر والحشمة والحجاب والعفاف. Seorang wanita ia diperintahkan untuk senantiasa menjaga dan memelihara auratnya, memelihara kehormatan dirinya. كل ذلك له حكم ومصالح عظيمة ومتعددة. Maka semua perintah itu di dalamnya terdapat kemaslahatan dan terdapat hikmah-hikmah yang berbilang. ولو وجدت فيه نوع من التعب والمشقة. Walaupun di dalamnya terdapat ada sebagian dari kesulitan yang dirasakan. إلا أن المرأة الصادقة المؤمنة تمتثل الأمر الشرعي. Hanya saja seorang wanita yang jujur, seorang wanita yang mukminah, dia senantiasa menjalankan perintah syariat tersebut. لِأَنَّ اللَّهَ أَمَرَ بِهِ, sebab Allah subhanahu wa ta'ala yang memerintahkannya. ثُمَّ لِمَا تَرَى فِي ذَلِكَ الْأَمْرِ الشَّرْعِيِّ مِنَ الْمَصَالِحِ وَالْفَوَائِدِ الْعَائِدَةِ عَلَيْهَا وَعَلَى غَيْرِهَا, lalu kemudian dia memperhatikan bahwa dalam perintah itu banyak sekali terdapat kemaslahatan, demikian pula manfaat yang kembali kepada dirinya atau kepada selain dirinya. Nahnu ma'muruna bi an nusalli al-'asra arba'an wal maghriba thalathan wal fajr rak'atain. Kita diperintahkan untuk menegakkan salat, salat maghrib 3 rakaat, salatul isya 4 rakaat dan salatul fajr 2 rakaat. Limadha amarana Allah bi dzalik? Mengapa Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk melakukan itu? المسلم لا يعلم الحكمة من هذا العدد في كل صلاة. Seorang muslim tidak mengetahui dari hikmah mengapa disebutkannya jumlah-jumlah yang terdapat atau jumlah-jumlah rakaat yang terdapat pada setiap salat tersebut. لكنه يمتثل فلا يزيد ولا ينقص. Akan tetapi seorang muslim dia senantiasa menegakkan dan mengerjakannya sehingga dia tidak menambah dan mengurangi dari bilangan rakaat tersebut. لِأَنَّهُ عَبْدٌ يَمْتَثِلُ أَمْرَ اللَّهِ, karena dia adalah seorang hamba yang menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. وَهَذَا يَدْعُونَا إِلَى الْقَاعِدَةِ الْخَامِسَةِ وَهِيَ قَاعِدَةُ التَّسْلِيمِ الْمُطْلَقِ لِلْأَوَامِرِ الشَّرْعِيَةِ, maka ini akan mengajak kita untuk menerapkan kaidah yang kelima, yaitu kaidah at-taslim, kaidah berserah diri secara mutlak terhadap perintah-perintah syariat itu. وذلك لأن قواعد الإسلام لا تثبت إلا على درجة التسليم لله والانقياد لدينه وأوامره ونواهيه. Hal yang demikian itu karena kaidah-kaidah Islam itu tidak akan menjadi kokoh kecuali apabila kita menyikapinya dengan cara berserah diri hanya kepada Allah, tunduk terhadap agamanya, tunduk terhadap perintah-perintah dan larangan-larangannya. فالواجب علينا جميعا أن نتلقى الأوامر الشرعية بالتسليم والتعظيم, فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Maka merupakan kewajiban bagi kita seluruhnya untuk menerima perintah-perintah syariat ini dengan sepenuhnya serta mengagungkan syariat tersebut. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Dan demi Rabbmu, sesungguhnya mereka tidaklah beriman hingga mereka menjadikan engkau sebagai hakim terhadap hal-hal yang diperselisihkan di antara mereka, lalu kemudian mereka tidak mendapati perasaan sempit pada diri-diri mereka, dan mereka senantiasa menerima dengan sepenuhnya. Ayuhal ikhwatul kiram, inna ta'zimal amri syar'i dalilun ala ta'zimil amri subhanahu wa ta'ala. Maka para ikhwa yang mulia sekalian, sesungguhnya mengagungkan perintah syariat itu adalah merupakan tanda yang menunjukkan bahwa ia mengagungkan yang memerintahkannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa inna awwala maratib ta'zim al-amri yahsul bi hadhihi al-maratib as-sab' allati sanadrusuha bi idznillah. Dan sesungguhnya yang pertama dari tingkatan dalam mengagungkan perintah itu akan terwujud pada 7 tingkatan yang akan kita pelajari ini. ويحصل التعظيم للأمر الشرعي أيضا بأن يفعله العبد لكونه مأمورا به من ربه سبحانه وتعالى. Demikian pula akan terwujud bentuk pengagungan terhadap perintah syariat itu ketika seorang hamba itu mengerjakan apa yang diperintahkan, karena dia adalah seorang hamba yang senantiasa mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala. فإذا سألنا سائل فقال لماذا نفعل هذا الفعل لماذا نمتثل هذه الطاعة. Apabila ada seseorang bertanya kepada kita, mengapa kita melakukan perbuatan ini, mengapa kita menegakkan ketaatan ini, فالجواب لأن الله أمرنا به وهو لا يأمرنا إلا بما فيه مصلحتنا ومنفعتنا. Maka jawabannya bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang memerintahkan kita untuk melakukannya, dan Allahu jalla wa ala tidaklah memerintahkan kepada kita kecuali terhadap sesuatu yang pasti akan memberikan maslahat dan manfaat kepada kita. Wal 'abdul mu'minu shadiqu yamtathilul amra. Maka seorang hamba yang mukmin yang jujur, dia senantiasa menegakkan dan menjalankan perintah itu. ولا يتوقف امتثاله على معرفة حكمة الأمر فإن ظهرت له فعل الأمر وإلا عطله وتركه. Maka dia tidak berhenti dalam menjalankan perintah tersebut dengan mengetahui hikmah dari perintah itu. Apabila nampak baginya hikmah dari satu perintah, maka dia melakukannya. Yang kalau dia tidak mengetahui hikmahnya, maka dia tidak melakukannya dan meninggalkannya. لأن هذا المسلك لا يصدر إلا ممن عدم عظمة الله في صدره. Sebab yang demikian ini, sikap seperti ini, yaitu sikap seorang yang tidak menjalankan perintah kecuali apabila dia mengetahui hikmahnya, hal ini tidaklah dilakukan kecuali berasal dari seorang yang tidak memiliki sikap pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala di dalam dirinya. القاعدة السادسة. Kemudian kaidah yang keenam. الامتثال الصحيح للأمر الشرعي فيه استقامة القلب والجوارح. Menjalankan dengan cara yang benar terhadap perintah itu akan meluruskan hati seseorang dan demikian pula meluruskan anggota tubuhnya. استقامة القلب تحصل بشيئين. Maka lurusnya sebuah hati itu akan bisa diraih dengan dua hal. أن تكون محبة الله تعالى تتقدم عنده على جميع المحاب. Di mana kecintaan di dalam diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala itu selalu lebih diprioritaskan daripada seluruh jenis-jenis kecintaan yang lain. Fa idza ta'arada hubbullah taala wa hubbu ghairihi sabaqa hubbullah taala hubba ma siwa. Maka apabila bertentangan antara kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan kepada selainnya, maka dia senantiasa lebih mendahulukan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala daripada cinta kepada selainnya. Tajiduhu yuhibbu zawjatahu wa yuhibbu abna'ahu. Engkau mendapatinya dia cinta kepada istrinya dia cinta kepada anak-anaknya. Lakinnaha idza kana dzalikal hubbu yad'u aw yusabbibu ma'siyata Allah qaddama mahabbata Allah ala mahabbatihim. Akan tetapi apabila kecintaan tersebut kepada mereka menyebabkan dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia lebih memprioritaskan cintanya kepada Allah daripada kecintaannya kepada mereka. Wa ma ashala hadza bid'wa wa ma as'abahu bil fi'l. Dan alangkah mudahnya seseorang mengaku tentang hal ini, namun alangkah sulitnya seseorang untuk menegakkan dan mengerjakannya. Fa'indal imtihan yukramul mar'u aw yuhan. Dan ketika seorang diberi ujian, di saat itulah seorang hamba akan dimuliakan ataukah dihinakan. Wa ma akthara ma yuqaddimul 'abdu ma yuhibbuhu huwa wa yahwahu aw yuhibbuhu kabiruhu أو أميره أو شيخه أو حزبه أو أهله على ما يحبه الله تعالى. Alangkah banyak dari seorang hamba yang lebih mendahulukan apa yang dia cintai, atau yang dicintai oleh hawa nafsunya, atau yang dicintai oleh pembesarnya, oleh pemimpinnya, oleh syekhnya, oleh keluarganya, daripada apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. الأمر الثاني مما يحصل به استقامة القلب. Kemudian poin yang kedua yang termasuk di antara perkara yang dapat meluruskan hati seseorang. تعظيم الأمر والنهي. Yaitu mengagungkan perintah dan larangan. وهو ناشئ عن تعظيم الأمر الناهي. Dan mengagungkan perintah dan larangan itu pada asalnya bersumber dari bentuk pengagungannya terhadap siapa yang memerintah dan melarangnya. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala qad dhamma man la yu'azzimu amrahu wa nahyahu. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala telah mencela orang yang tidak mengagungkan perintah dan larangannya. Qala Allah subhanahu wa ta'ala ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Qala ba'dhu al-ulama'i fi tafsiriha ma lakum la takhafuna lillahi ta'ala 'azama. Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, Ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Ayat ini diterangkan oleh sebagian para ulama di dalam menafsirkannya. Mereka mengatakan, ada apa kalian tidak takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala terhadap keagungannya? Istiqamatul qalbi wal jawarih takallama anha al-ulama kathiran. Maka sikap lurusnya hati dan anggota tubuh, para ulama banyak sekali berbicara tentangnya. Wa minhum Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa Ibnu Al-Qayyim kama fi Al-Wabil As-Sayyib. Di antara mereka yang berbicara tentang hal ini adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Al-Qayyim sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Wabil As-Sayyib. Al-Qa'idah As-Sabi'ah. Kaidah yang ketujuh. Ta'zimul amri wan nahyi lahu suwarun katsira. Bahwa mengagungkan perintah dan larangan itu banyak sekali bentuknya. ومن صور تعظيم الأمر والنهي التي أخطأ فيها كثير من الناس. Dan termasuk di antara bentuk pengagungan terhadap perintah dan larangan yang mana banyak dari kalangan manusia yang terjatuh dalam kekeliruan dalam menyikapinya. التوسط المشروع في الأوامر والنواهي دون إفراط أو تفريط. Adalah bersikap pertengahan. Bersikap pertengahan yang syar'i dalam menjalankan perintah dan larangan, tidak berlebihan dan tidak pula meremehkan dan menelantarkannya. Fattawassutul mashru' min suwari ta'zimil amri wan nahyi. Maka sikap pertengahan yang disyariatkan ini termasuk bentuk mengagungkan perintah dan larangan. Wal ifrat wat tafrit mimma yunafiyan ta'zimal amri wan nahyi. Dan sikap berlebihan atau sikap meremehkan termasuk di antara perkara yang dapat menghilangkan bentuk pengagungan terhadap perintah dan larangan itu. Wa yaqdahani fi imtithalil 'abdi li awamiri syara'. Dan dapat merusak bentuk pengamalan seorang hamba terhadap perintah-perintah syariat. Hadhani al-amran akhta'a fihima katsirun minan nas. Maka dua perkara ini banyak dari kalangan manusia mereka keliru di dalam melakukannya. Al-awwal at-tafriṭu wat-tasāhul wat-tarakhkhus alladhi yub'idu ṣāḥibahu 'an kamālil imtithāl. Yang pertama adalah sikap meremehkan, sikap memudah-mudahkan dan mengambil hal-hal yang ringan yang menjauhkan seorang hamba dari kesempurnaan di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. تجده يفرط في مظهره الشرعي. Engkau mendapati dia meremehkan dalam penampilannya yang syar'i. تجده يفرط تجد المرأة تفرط في لباسها الشرعي. نختم بهذه القاعدة وهي القاعدة السابعة وهي تعظيم الأمر والنهي. ذكرنا أن من صور تعظيم الأمر والنهي التي أخطأ فيها كثير من الناس التوسط المشروع في الأوامر والنواهي دون إفراط ولا تفريط. Maka kita mengakhiri pembahasan kita di malam hari ini dengan penjelasan pada kaidah yang ketujuh yang berkaitan dengan bentuk pengagungan terhadap perintah dan larangan. Dan telah kita sebutkan bahwa ada dua perkara yang menyebabkan banyak dari kalangan manusia mereka terjatuh dalam kesalahan di dalam mengagungkan perintah dan larangan tersebut, yaitu hilangnya mereka dari atau jauhnya mereka dari bentuk at-tawassutul masyru', pertengahan yang disyariatkan di dalam menjalankan perintah dan larangan itu. At-tawassutul masyru' alladhi syara'ahu Allah wa laysa alladhi yahwahu al-'abd. Yang dimaksud dengan at-tawassut al-masyru', bentuk sikap pertengahan yang syar'i, adalah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan bukan yang berdasarkan hawa nafsu seorang hamba. فبعض الناس يأتي إلى الأوامر التي أمر الله بها على جهة التوسط والاعتدال والاقتصاد فيريد أن يتوسط فيها ويقصر فيها. Maka ada sebagian manusia ketika mereka hendak menjalankan sebuah perintah syar'i, maka dia pun terkesan bahwa dia melakukan perbuatan itu sebagai bentuk pertengahan atau sikap pertengahan secara syar'i. Namun pada hakikatnya dia justru terjatuh ke dalam bentuk taksir, mengurangi di dalam menjalankan syariat tersebut. فهذا الأمر وإن سماه هو توسطا إلا أنه القادح الأول من قوادح تعظيم الأمر والنهي. Maka perkara yang dilakukan oleh hamba tersebut, meskipun dia menamakan itu sebagai bentuk sikap pertengahan yang syar'i, namun pada hakikatnya dia telah merusak satu prinsip dari prinsip dalam menjalankan perintah dan larangan syar'i tersebut. Fakama anna at-tawassut al-mashru' min ta'zim al-amri wan-nahy, maka sebagaimana bentuk pertengahan yang syar'i itu termasuk di antara bentuk pengagungan terhadap perintah syar'i. Fa innal ifrat wa tafrit mimma yunafi ta'zim al-amr wa yaqdahu fi imtithal al-'abd. Maka demikian pula sikap berlebihan atau sikap memudah-mudahkan, maka dua perkara ini justru menafikan dan menghilangkan bentuk pengagungan dia terhadap perintah dan larangan syar'i tersebut dan merusak cara pelaksanaan dan penegakan seorang hamba terhadap perintah-perintah syariat itu. Fa'indana qadihani azimani yaqdahani fi ta'zimil amri wan nahyi wa kamalil imtithal. Maka di sini ada dua perkara yang besar yang dapat merusak bentuk pengamalan seorang hamba terhadap perintah-perintah syariat itu. Al-qadihul awwal, perusak yang pertama, at-tafriitu wat-tasahulu wat-tarakhusu alladhi yub'idu sahibahu an kamalil imtithal, yaitu sikap meremehkan, sikap bermudah-mudahan dan mengambil hal-hal yang dianggap ringan yang justru menjauhkan pelakunya dari kesempurnaan dalam menjalankan perintah. فَإِذَا أَمَرَ اللَّهُ بِأَمْرٍ تَجِدُهُ يَتَسَاهَلُ فِي تَطْبِيقِهِ. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepadanya dengan satu perintah, maka engkau mendapati dia bermudah-mudahan dan meremehkan. إِمَّا فِي تَأْخِيرِهِ عَنْ وَقْتِهِ. Apakah dia mengakhirkan dari waktunya? وَإِمَّا فِي تَطْبِيقِهِ عَلَى الصِّفَةِ الْمَأْمُورِ بِهَا. Dan terkadang bentuk bermudah-mudahan itu dalam hal menjalankan perintah tersebut berdasarkan cara yang diperintahkan di dalam syariat. أو يفعله أوقاتاً ويتركه أوقاتاً. Atau dia melakukannya pada sebagian waktu lalu dia meninggalkannya pada waktu-waktu yang lain. هذا التفريط والتساهل مما يقدح في تعظيم الأمر والنهي. Maka bentuk peremehan dan memudah-mudahkan ini termasuk di antara perkara yang dapat merusak cara seorang hamba di dalam menjalankan perintah syariat. Al-qadihul thani fi ta'zimil amri wan nahyi syar'i. Kemudian perusak yang kedua dalam hal pengagungan terhadap perintah dan larangan syar'i. At-tashaddud wal mubalaghatu wal ghuluwu alladhi yatajawazu bi sahibihi hudud al-amri wan nahyi. Adalah bersikap keras dan melampaui batas serta berlebih-lebihan yang mana pelakunya dalam menjalankan perintah tersebut melampaui batasan-batasan perintah dan larangan yang terdapat di dalam syariat. Fatajiduhu yazidu ala ma amarallahu bihi. Maka engkau mendapatinya, dia menambah dari apa yang telah Allah perintahkan. Kamman au kaifan. Baik dari sisi kuantitasnya atau dari sisi kualitasnya. Qadran au sifatan. Baik dari sisi kadarnya atau sifatnya. Waqad yutabbiquhu bi uslubin shadidin fadhdin ghalidhin. Dan terkadang dia menerapkannya dengan metode yang keras, yang kasar, yang kaku. Tajiduhu ma'a zawjatihi ma'a abna'ihi yata'amalu bima lam yata'amal bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma'a ahlihi wa auladihi. Ketika engkau mendapatinya, ketika dia bergaul dengan istrinya, dengan anak-anaknya, dengan metode yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bergaul dengan istrinya, dengan anak-anaknya dengan cara tersebut. Tajiduhu fi ibadatihi yushaddidu zaidan 'ala al-qadri al-mashru'. Engkau mendapati dia melampaui batas atau dia menambah kadar yang melebihi dari apa yang telah disyariatkan. Tajiduhu ma'a aqaribihi wa arhamihi wa usratihi wa ma'a an-nasi yata'amalu bi ta'amulin laysa huwa al-matlub bal fihi shiddatun wa ghilzah. Maka engkau mendapatinya ketika dia bergaul dengan kerabat-kerabatnya, dengan keluarganya, dengan tetangganya, dengan manusia yang lain, maka engkau mendapatinya cara pergaulan dia merupakan cara yang kaku dan kasar di dalam bergaul dengan mereka. Tajiduhu yata'amalu ma'al mukhalifina lidinillahi azza wa jalla bi shiddatin zaidatin 'ala al-qadri al-mashru'. Dan engkau mendapatinya ketika dia menyikapi orang-orang yang menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala, maka dia menyikapinya dengan cara yang berlebihan dari kadar yang disyariatkan. Asyiddatu wal ghuluwu marfudun fi dinina wa manhajina. Maka sikap keras dan berlebihan merupakan hal yang tertolak di dalam agama kita dan di dalam manhaj kita. Ma'al mukhalifina kuffaran aw mubtadi'atan aw 'usatan aw ghaira dhalik. Dalam menyikapi orang-orang yang menyelisihi kebenaran, apakah mereka dari kalangan orang-orang kafir atau dari kalangan ahlul bid'ah, dari kalangan orang-orang fasik dan para pelaku maksiat dan yang lainnya. Hunaka shiddatun matlubatun amara biha asy-syar'u wa jaa'a biha manhajus salaf fa hadhihi tutabbaqu kama kana yutabbiquha as-salaf bi aqlin wa dinin wa insafin. Maka di sana ada bentuk dan sikap yang keras dan tegas yang diperbolehkan dan disebutkan di dalam syariat, maka kita menjalankan dan mengaplikasikan sikap keras tersebut sebagaimana yang diterapkan dan diamalkan oleh para ulama ussalaf terdahulu. Ammal i'tida'u wat-tajawuzu wadh-dhulmu wal-buhtanu famarfudun wa muharramun fi dinina al-islami. Adapun bentuk sikap melampaui batas atau melebihi batasan yang disyariatkan atau merupakan bentuk kezaliman, dan sikap buhtan dan kebohongan merupakan perkara yang ditolak di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa katsiran ma yahsul al-khalal lil muslimin fil ifrat wa at-tafriq. Dan banyak sekali terjadi di tengah-tengah kaum muslimin dalam hal sikap berlebihan dan sikap memudah-mudahkan ini. Wa min a'zami al-asbab allati taqudu ila dhalika. Dan termasuk di antara sebab terbesar yang dapat menyeret dan membawa seorang kepada hal tersebut. Annahu ma amara Allah bi amrin illa walisyaitani fihi nazghatan. Bahwasanya tidaklah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sebuah perintah melainkan syaitan akan selalu berupaya untuk memalingkan hamba tersebut menuju kepada salah satu dari dua jalan. Lahu nazghatan wa lahu naz'atan. Di mana seorang itu akan dibawa kepada dua godaan dan dua jalan. Imma ila tafriṭin wa iḍā'atin wa tasāhulin. Apakah seorang hamba itu dibawa kepada bentuk memudah-mudahkan, meremehkan dan menelantarkan syariat itu? Wa imma ila ifraṭin wa ghuluwin wa tashaddudin. Dan ada kalanya hamba tersebut akan digiring kepada bentuk berlebihan dan bentuk ghulu dan melampaui batas. Wa dīnullāhi waṣaṭun bainal jāfī 'anhu wal ghālī fīh. Dan agama Allah Subhanahu wa ta'ala ini merupakan sikap pertengahan antara seorang yang meremehkan dan melantarkannya dengan seorang yang berlebihan dan bersikap ghulu dalam melakukannya. Li'annahu hudan baina dhalalatain. Sebab agama Allah ini adalah merupakan hidayah di antara dua kesesatan. Wa idza ta'ammalna fi ahwalina najidu anna asyaitana yanzi'u bina ila ahadil tariqain, imma al-ifrat wa at-tasahul, imma al-ifrat wa at-tashaddud aw al-tafriit wa at-tasahul. Dan apabila kita memperhatikan pada saat kita menjalankan sebuah perintah, maka di saat itulah syaitan akan berusaha menggiring hamba tersebut kepada salah satu dari dua jalan. Apakah bentuk berlebihan melampaui batas dan ghulu, atau kepada bentuk memudah-mudahkan dan meremehkan syariat tersebut. Wa min aktsari ma yakunu dzalika, dan termasuk di antara perkara yang paling banyak yang terjadi dalam hal itu, fit taharati wal wudhu'i wal ghusl, dalam hal bersuci, demikian pula dalam hal berwudu dan mandi. Tajidu anna asyaitana ya'khudhu bi ba'dhin nasi ila at-tashaddudi wal ghuluwi wal mubalaghati fi at-taharati hatta yudkhilahu fil wasawis asy-syani'ah. Maka engkau mendapati ada sebagian manusia ketika mereka itu bersuci, maka mereka terjatuh ke dalam sikap berlebihan yang menyebabkan mereka terjatuh ke dalam penyakit waswas di dalam bersuci tersebut. Tajiduhu yatawaddha'u al-wudhu' as-sahih al-kamila. Engkau mendapati dia berwudu dengan wudu yang benar, yang sempurna. Thumma idza arada an yakhruja ila as-salah, lalu kemudian tatkala dia hendak keluar untuk mengerjakan salat, waswasa lahu asy-syaitan wa qala lahu kaifa tusalli wa anta lasta ala taharah. Maka syaitan pun memberikan waswas kepadanya dan mengatakan kepadanya, bagaimana engkau akan melakukan salat sementara engkau tidak sempurna di dalam menjalankan cara bersucimu. Fayarji'u wa yatawadda'u marratan ukhra wa yaghsilu malabisahu. Maka akhirnya pun dia kembali dan dia berwudu sekali lagi, dan bahkan dia sampai mencuci pakaiannya. Thumma yakhruju ila al-masjid fa idza arada an yadkhula al-masjid ja'ahu asy-syaitan wa qala lahu kaifa yajuzu laka an tusalli wa anta ala hadhihi al-hal. Lalu kemudian setelah itu dia keluar menuju ke masjid. Pada saat dia memasuki pintu masjid, maka syaitan datang lagi kepadanya dan mengatakan kepadanya, bagaimana mungkin engkau akan mengerjakan salat sementara engkau dalam kondisi seperti ini? Fayakhruju ila al-mawadhi'i liyatawadda'a hatta tafutahu as-salah. Maka dia kembali ke tempat wudu, lalu kemudian dia berwudu kembali sampai kemudian dia pun tertinggal dari mengerjakan salat. Wa idza istamarra ma'a hadhihi al-wasawis dakhala fi umurin 'azimatin wa shani'atin wal 'iyadu billah. Maka apabila dia berkelanjutan dengan waswas yang ada pada dirinya, maka dia akan terjatuh dan terjerumus ke dalam perkara-perkara yang sangat buruk. Wal wajibul isti'adzatu billahi wal iqla'u 'an hadhihi al-wasawis wa qath'iha. Maka yang wajib adalah berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan memutus hubungannya terhadap waswas yang dapat merusak ibadah yang dia lakukan ini. Fa'alaihi an yaqta'aha wa an yamshiya fi taharatihi allati tayaqqanaha. Maka yang wajib bagi dia adalah memutus sikap waswas tersebut, lalu kemudian dia berjalan di atas bersuci yang telah dia yakini tersebut. Wa hakadha tajidu al-ifrata wat-tashaddud wa hakadha tajidu at-tafriita wat-tasahul fi at-taharati 'inda ba'd al-muslimin. Demikian pula engkau mendapati ada sebahagian kaum muslimin, mereka meremehkan dan bermudah-mudahan pada saat mereka bersuci dan berwudu. La yubali fi taharatihi wa qad yuqdimu ala as-salati wa huwa ghair mutatahhir aw thiyabuhu ghair tahira. Dan dia tidak peduli ketika dia melakukan salat dalam keadaan pada saat dia bersuci dia tidak sempurna pada saat bersucinya, atau pakaiannya yang tidak dalam keadaan suci. الإفراط والتفريط والتشدد والتساهل بابه عظيم في الطهارة وفي العقيدة وفي المعاملة وفي جميع المجالات. Maka perkara atau dua perkara ini, yaitu sikap bermudah-mudahan dan meremehkan sesuatu, demikian pula sikap berlebihan, adalah merupakan pintu yang sangat besar yang dapat menyebabkan seorang terjatuh dalam penyimpangan, apakah dalam pembahasan taharah bersuci, atau dalam urusan aqidah, atau dalam urusan muamalah, dan di dalam seluruh aspek-aspek kehidupan. Wal mu'minuna wal mu'minat yamshuna wa yaslukuna ma amara Allah bihi duna ifratin wala tafriit. Maka kaum mukminin dan mukminat, mereka berjalan dan beramal di atas apa yang telah disyariatkan tanpa berlebihan dan tanpa pula meremehkannya. Musta'inina billahi jalla wa ala sa'ilina Allah al-hidayata fi kulli ma ya'tuna wa yadharun. mereka senantiasa memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan memohon kepada Allah azza wa jal agar kemudian diberikan sikap yang lurus dalam apa yang mereka lakukan dan dalam hal apa yang mereka tinggalkan. Subhanakallahumma hamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.